Tentunya Anda masih bisa berinteraksi dengan kami. Sore ini langsung SMS ke 0816924924. 0816924924. Saya masih terus menantikan hubungan kembali dengan Bang Kavi Kurnia. Dan yang pasti saat ini Anda yang ingin mendapatkan hadiah kaos ataupun buku Kavi's Break bisa langsung berinteraksi dengan kami. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang Kavi sudah sampai di singgasananya saat ini. Dan kita akan kembali ngobrol. Kalau tadi by phone, sekarang sudah ada biangnya di depan mata saya. Gimana Bang Kavi rasanya? Perjalanan yang sangat mendebarkan. Mendebarkan gak juga ya? Lega. Soalnya habis ke WC. Ternyata Bang Kavi, ilmu ngisap kita akan bahas lagi ya. Dan ilmu ini banyak juga yang tertarik rupanya. Ada SMS Pak Ferry misalnya. Kenapa yang dijadikan indikator adalah kecap? Ya Bang, padahal kecap itu bahan dasar yang mesti dan bahan lain plus koki jago plus resep plus lain-lain baru bisa apa nih, terputus SMS-nya. Ya tapi kan kenapa diambil kecap gitu loh kan? Kalau kecap itu kan bukan dimasak aja gitu loh. Kecap itu ya yang penting adalah mungkin nasi aja kalau kagak ada lauk gitu ya. Sama kecap ya. Jadi. Iya. Jadi kan katanya goreng telur pakai kecap aja udah sedap gitu loh. Jadi kenapa kecap itu dijadikan, dikiaskan gitu loh. Karena kecap itu memang sebenarnya sangat luar biasa gitu. Dahsyat begitu ya. Bang Kavi, apa enggak ini sih enggak kalau misalnya terlalu apa namanya menjual yang hard. Tadi ada bilang hard selling dan top selling begitu ya. Akhirnya gak bikin kalau kebanyakan keseringan gitu. Konsumennya bosen, enak gitu Bang. Iya, tapi biasanya ahli-ahli komunikasi yang jago-jago gitu loh. Itu mereka sudah merekayasa sedemikian rupa gitu loh. Sehingga ilmu kecapnya itu pas. Kagak terlalu. Kan yang menarik kan kecap itu kan gak terlalu asin, gak terlalu manis gitu loh, tapi pas gitu. Nah itu yang apa rekayasa para ahli komunikasinya memang benar-benar jago gitu loh. Oke. Itu dan gak sembarangan gitu loh direkayasa. Jadi memang kalau ngecapnya itu kelewatan gitu loh, makanya orang kan suka sebel, dia bilang ah lu ngecap aja lu gitu kan. Enak ya. Iya. Ini juga ada begini dari Pak Jimmy. Ilmu storytelling bisa diterapkan pada produk lukisan atau barang senilainya gak Bang? Bisa. Jadi belum lama ini gitu loh ya, saya membeli dua lukisan di kota Yogyakarta. Pelukisnya sudah meninggal. Ya. Tapi yang menarik adalah lukisannya itu kacau balau, tapi memiliki memiliki garis lah. Kalau orang yang ngerti lukisan, oh ini garisnya bagus gitu. Dan saya bilang gitu loh, saya bilang ini, wah ini pelukisnya istimewa. Dan ketika saya wawancarai gitu loh, itu ternyata memang pelukisnya itu menderita sinkrovenia. Gitu loh, sehingga banyak pelukis-pelukis kan yang ini menderita gangguan sinkrovenik gitu kan. Itu saya beli gak sampai 5 juta. Saya jual ke seorang kolektor di luar negeri, itu 50 juta. Karena berkat cerita bahwa yang melukis itu sinkrovenik dan dia tertarik sama ininya, sama ceritanya. Gitu loh. Oke, walaupun sebenarnya di lukisan itu juga sudah dia udah cerita sendiri. Lukisannya sederhana ya, tapi karena kalau dinilai apa yang dilukis dengan ininya, seringkali cerita itu karena ceritanya sedemikian dahsyat gitu loh. Dan suatu benda yang mungkin sederhana gitu loh, yang tidak kelihatannya tidak memiliki nilai, tapi kalau karena sudah diceritakan ya menjadi nilai yang sangat luar biasa. Oke. Bang, ngecap ini sebenarnya nggak cuma buat kita jualan produk aja ya, buat diri sendiri, menjual diri sendiri juga sebenarnya bisa mungkin ya. Bisa, terus tadi kayak tadi ilmu politik juga bisa. Bisa gitu. Untuk segalanya. Ya, tapi di art or storytelling itu sangat penting ya. gitu. Jadi ada yang bisa hard selling dan ada yang bisa soft selling gitu loh ya. Starbucks misalnya, saya pernah salah satu kehebatan Starbucks gitu loh. Itu kan adalah di storytelling, sehingga orang menjadi terpesona, menjadi jatuh cinta, menjadi romantik gitu loh. Itu kan seringkali karena adalah storytellingnya. Oke, kita jeda-jeda lagi nih Bang Kavi. Jangan kemana-mana, masih ada waktu cukup banyak. Anda bisa berinteraksi langsung dengan kami bagi yang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo ataupun di Jazika, Yogyakarta.